Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين جماعة من التعليم والمجمدحان ورحمة الله. الحمد لله كتاب الشكر لأدلة الله سبحانه وتعالى بهو الله سبحانه وتعالى masih memberi kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan. Semoga nikmat yang ada pada kita mampu mensyukuri nikmat tersebut dengan jalan taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan umur kita yang tersisa ini kita mampu untuk selalu berusaha untuk kita mengisi dengan memperbanyak amal-amal yang soleh, sehingga mudah-mudahan umur yang sudah terlewat bila mana ada dosa dan kesalahan bisa ditutup dengan amal-amal yang soleh. Hadirin jemaah majelis taklim rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan pertemuan kita sepekan yang lalu, masih membahas tentang syarat-syarat syahadat dan sudah memasuki poin yang keempat. Poin yang keempat. Ya. Jadi terakhir kemarin itu pas mati lampu itu ya. Ya, itu sampai di mana? Kata-kata terakhir itu. Oh iya. Jadi kemarin itu terakhir, mudah-mudahan tidak salah, kita sudah memasuki membahas dalil tentang yang keempat, yaitu takluk dan menerima. Al-inqiyadu wal-istislamu lima dalat alaih. Takluk, berserah diri atau menerima terhadap seluruh apa yang telah Allah atur atas dirinya, atas kita. Jadi takluk, berserah diri atau pasrah ya, kepada aturan yang Allah telah tetapkan kepada kita. Ya, pasrah. Nanti kita akan tahu apa bedanya poin yang ketiga, menerima dengan berserah diri. Karena orang yang menerima, bisa jadi dia belum tentu pasrah cara menerimanya itu. Nanti ketika kita bahas dalil-dalilnya, kita akan tahu. Jadi yang keempat yaitu takluk. Ya. Di hadapan Allah, dia tidak merasa hebat menunjukkan kelebihannya. Ya. Dia merasa apa yang telah ditetapkan Allah itu, dia patuh saja, pokoknya takluk saja. Dan pasrah terhadap aturan yang Allah telah tetapkan. Ya, dalilnya kita sudah bicarakan kemarin itu, yaitu surat An-Nisa ayat 65. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum wa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Ya, coba artinya dibaca. Apa demi Tuhanmu, mereka tidak beriman, sebab mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jika kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, dalam ayat ini jelas, ini ayat sudah sering kita bicarakan juga. Allah biasanya bersumpah itu dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Tapi dalam ayat ini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu. Sesungguhnya hakikatnya mereka itu tidak beriman. Sehingga mereka menjadikanmu, hai Muhammad, sebagai hakim. Ya. Sebagai yang memutuskan perkara dari perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Dan terhadap putusan yang engkau berikan itu, mereka menerimanya dengan lapang dada. Ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Terhadap keputusan yang diberikan oleh engkau, hai Muhammad, dari perkara yang mereka perselisihkan itu, tidak ada keberatan sedikit pun. Ini maknanya takluk. Ya. Karena orang yang menerima belum tentu dia takluk. Terhadap perkara yang diperselisihkan itu, engkau memberikan keputusan, keputusanmu itu diterima dengan tidak ada keberatan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan taslim, dengan berserah diri sepenuh-penuhnya. Menerima keputusan nanti itu dengan lapang dada. Tidak ada keberatan sedikit pun. Ya, orang yang menerima, ya belum tentu menerimanya itu dengan lapang dada. Mungkin dengan terpaksa. Ya, maka di sini dikatakan takluk. Ya. Takluk dan menerima dengan penerimaan yang selapang-lapangnya terhadap apa yang telah menjadi keputusan Allah dan Rasulnya. Ayat ini begitu jelas. Jadi ayat ini kalau kita periksa di tafsir Ibnu Katsir di sana, asbabun nuzulnya ternyata ada dua versi, ada dua riwayat. Jadi riwayat yang pertama yaitu ketika Zubair ini berselisih dengan seorang Ansor. Ya, sementara Zubair ini saudara sepupu Rasulullah dari nasab ibunya, dari ibunya. Ya. Nah, kemudian mereka berselisih tentang air yang dialirkan di persawahan mereka. Ya, kemudian Rasulullah memberikan keputusan. Keputusan Rasulullah itu menyatakan bahwa Zubair yang lebih dahulu berhak untuk dialiri sawahnya. Setelah itu baru sawah si Ansor ini, punya sahabat Ansor ini. Ya. Maka ketika itu si sahabat Ansor ini mengatakan, engkau wahai Rasulullah memberikan keputusan seperti itu karena memang Zubair itu saudara orang tuamu. Ya, karena Zubair ini maksudnya sepupumu, maka engkau memenangkan Zubair dalam perkara ini. Ya. Coba. Maka turun ayat ini. Jadi dia protes terhadap keputusan Rasul itu protes. Nah, dia tidak menerima. Ya. Maka turun ayat ini begitu jelas. Ya. Jadi hakikatnya ayat ini terhadap keputusan Rasul. Karena semua yang diucapkan Rasul itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Tapi atas bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Terhadap semua keputusan Rasul, mestinya orang beriman itu berdasarkan ayat ini patuh, takluk. Ya. Ikut saja. Mengikuti dengan lapang dada apa yang menjadi ketentuan Rasul itu. Nah, si Ansor ini merasa jangan-jangan karena si Zubair ini sepupunya, maka dimenangkan. Maka turun ayat ini sebagai teguran. Pada hakikatnya, tidak dikatakan beriman salah satu di antara kamu sampai mereka mau menjadikan Muhammad atau Rasulullah ini sebagai hakim untuk memutuskan perkara mereka. Dan keputusan yang diberikan oleh Nabi itu tidak ada dalam hati mereka itu keberatan sedikit pun. Kemana ya jidupi angkuhin harojan minna kodeh. Ya. terhadap keputusan yang diberikan Rasul, tidak ada ganjalan keberatan sedikit pun terhadap Rasul. Wa yusallimu taslima. Ya. Dan mereka menerimanya dengan selapang-lapangnya penerimaan. Kalau tidak begitu, fala wa rabbika. Maka hakikatnya, demi Allah, demi Rabb, mereka itu tidak beriman. Ya, itu asbabun nuzul satu riwayat. Riwayat yang lain, asbabun nuzulnya, yaitu tentang orang yang berselisih juga, si Muslim, ya, Muslim yang munafik ini berselisih dengan Yahudi. Ya. Si Yahudi minta untuk diputuskan ya Rasulullah, tapi justru si Muslim ini minta diputuskan oleh orang kafir Yahudi. Ya. Jadi mereka mengadukan perkara mereka, didengar oleh Rasulullah. Rasulullah mendengar dari kedua belah pihak, ternyata dari dua aduan itu Rasulullah memutuskan bahwa yang benar itu si Yahudi. Ya, yang benar itu si Yahudi. Maka si munafik ini, Muslim munafik ini, naik banding. Dia datang ke Abu Bakar. Ini jelas nih, di Ibnu Katsir ini jelas nih, ceritakan ini. Ya. Naik banding dia. Ya. Jadi naik banding dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi. Lama itu, kalau sekarang ini. Jadi dia naik banding. Abu Bakar mengatakan, kau sudah ke Rasulullah mengajukan nama. Sudah. Tapi justru Rasulullah memenangkan orang Yahudi ini. Maka saya datang kepadamu. Kata Abu Bakar, keputusan saya sama dengan keputusan Rasul itu. Dan itu yang benar. Tidak puas. Ya. Tidak puas saya tanya, ya hanya kasasilan. Tidak tinggi. Ya. MA mungkin ke apa kayak itu. Ya. Hanya dia datang ke Umar. Ya Umar, bagaimana ini? Masa permasalahan saya ini mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah membela Yahudi, dimenangkan Yahudi, mengadu ke Abu Bakar. Abu Bakar juga memenangkan Yahudi. Bagaimana pendapat Umar? Oh begitu. Tunggu sebentar ya. Umar ke belakang. Ya. Umar ke belakang, lagi kalau bahasa kita ini lagi mereka jence telen itu ngopi segala taktik macam-macam sama gitu. Akhirnya pegang kepalanya langsung dipancung, dipenggal oleh pedangnya Umar. Maka si Yahudi ini lari terbirit-birit, ketakutan. Ya, dia langsung lari menemui Rasulullah melapor, bagaimana Muhammad? Ya. Oh Umar ini dia bunuh. Ya, dia bunuh kan orang yang berselisih, dia dibunuh. Apa benar? Benar, suruh cek dulu. Ternyata benar. Ya. Dibunuh oleh Umar. Nah ketika itu Rasulullah memanggil Umar. Ya, ketika Umar sudah berhadapan ditanya, kenapa engkau membunuh ini? Ya, bagaimana saya tidak membunuh, wahai Rasulullah. Berani-beraninya dia menentang keputusanmu. Padahal semua keputusan Rasulullah itu pasti benar. Ya, berani-beraninya dia menentang. Maka ketika itu Rasulullah SAW terdiam, turunlah Jibril membisiki bahwa Umar ini adalah Al-Faruq. Ya, dan turun ayat ini. Umar itu Al-Faruq. Apa Al-Faruq? Pembeda antara yang hak dan batil. Turunlah ayat ini. Ya. Jadi kalau sekarang Umar hidup, banyak orang nggak punya kepala jalan. Ya. Nah itu. Jadi ayat ini menandakan bahwa syarat syahadat yang keempat itu dia harus takluk pada Allah. Tidak boleh dia menampakkan pemberontakan, artinya penentangan. Ya, keputusan Allah dan Rasul terima dengan lapang dada. Terima. Akal kadang belum bisa, akal manusia ini kadang belum bisa mencerna apa yang menjadi keputusan Allah dan Rasul. Ya, maka ada wahyu, ada ra'yu. Nah, wahyu itu mutlak benar, karena dia datang dari Allah dan Rasul. Sedangkan wahyu datang dari manusia. Ya, ra'yu datang dari manusia. Ini yang disebut hawa, hawa nafsu. Ya. Apapun yang dibikin oleh manusia, aturan dan undang-undang, itu kalau dia datang dari akarnya itu namanya rasu, punya nilai hawa nafsu. Nah hari ini, wahyu Allah ini dikalahkan oleh rasu. Ya benar, benar memang aturan itu, tapi zamannya berbeda. Cara alas, konteksnya lain katanya. Gayanya ngomong itu, konteksnya berbeda Pak. Maka sekarang ini dengan kita berpikir secara kekinian katanya, ini sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Benar, tapi ditolak. Ya, benar tapi ditolak. Nah ini terlalu banyak orang model seperti itu. Ya, terlalu banyak orang model seperti itu. Nah, kemudian dalil yang lain lagi, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Al-Ahzab 36. Maka nabi mukminin wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Wa may ya'tillah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Benar ya? Nah, itu baca artinya. Ya. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa menurunkan Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, nah ini. Tidak pantas, kata Allah, bagi orang mukmin, laki-laki maupun wanita, bila mana Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu peraturan ya, terhadap permasalahan yang mereka hadapi, kemudian mereka akan mengambil maka aturan yang lain. Ya. Allah dan Rasul sudah menetapkan satu aturan, kemudian ini mereka mengambil aturan yang lain. Tidak pantas. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrih. Ya, Allah dan Rasul sudah buat aturan, ketetapannya harus begini terhadap sesuatu masalah, kemudian orang ini meninggalkan aturan ini, diambil aturan yang lain. Ini kata Allah tidak pantas. Ya, bahkan wahai ya'tillah wa rasul, siapa yang mendurhakai dianggap durhaka oleh Allah. Ya, orang yang menyampingkan aturan Allah dan Rasul secara aturan itu jelas, kemudian dia ambil aturan yang lain, ini dikatakan orang durhaka dan orang sesat. Ya, karena ujung ayat itu wahai ya'tillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Benar ya? Ya. Jadi makna ayat ini, bila Allah dan Rasul sudah bikin aturan tentang satu masalah, dia buang aturan ini, dia ambil aturan yang lain, dia cari aturan yang lain, ini orang durhaka, kata Allah. Orang durhaka dan orang sesat. Jadi kan banyak orang sekarang tanya, aliran arus Indomie. Ya. Ya, lihat orang seperti kita ini kadang banyak pertanyaan seperti itu. Karena dianggap aneh, celana di atas mata kaki. Ya. Jenggot. Ya toh, jidatnya hitam. Ya toh, istrinya matanya aja kelihatan. Ya. Iyo. Bontot Ustaz, berkenai dengan doma Ustaz akan tidak bontot tahu menerima bingung. Ya. Istrinya Ustaz yang lain juga ya pakai jilbab, tapi yang enggak begitu katanya. Nah ini masa istrimu ini matanya aja yang kelihatan. Aliran aus belum ini. Terlalu banyak orang tanya aliran apa. Padahal yang ada aliran itu PLN itu listrik aliran. Ya. Hari ini paling banyak orang sibuk ya cari tahu aliran apa. Di otaknya itu bertanya-tanya, aliran apa sih orang-orang ini? Penasaran dia. Kalau saja dia tahu Quran dan hadis, enggak bakal bingung tentang aliran dia. Ya, maka berdasarkan ayat ini, orang yang sesat itu, nah, itulah aliran sesat itu. Orang yang durhaka kepada Allah, ya, itulah orang yang sesat itu. Wa man ya'tillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Orang yang aliran sesat itu durhako, itu kata orang Padang. Itulah mereka itu, orang yang durhaka. Aliran sesat. Kata siapa? Ayatnya yang berbunyi seperti itu. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat. Ya? Dengan sesat yang nyata. Jadi aliran sesat itu orang yang durhaka kepada Allah. Iya. Durhaka. Di satu sisi dia menganggap dia lebih pintar dari Allah dan Rasul. Gitu. Padahal durhaka kata Allah. Durhaka kata Allah. Ya, durhaka kata Allah. Nah, contohnya ayat ini ya. Kalau boleh saya berikan contoh ini supaya jelas. Supaya jangan kita meraba-raba. Ini jelas ya, supaya jelas. Allah dan Rasulnya sudah buat aturan tentang satu masalah, dia tolak. Dia ambil aturan yang lain. Gitu ya. Saya kasih contoh yang ringan-ringan saja. Dalam perkara yang ringan-ringan keseharian. Cinta, umpama. Menutup aurat. Karena apa? Bayangkan terlalu berani lah Uzubillah min Zalik. Mudah-mudahan cepat-cepat sadar orang itu. Ada seorang tokoh ahli tafsir. Terkenal ahli tafsir. Ya. Sampai dia berani mengatakan tidak wajib menutup aurat dia pakai jilbab seperti orang itu. Tidak wajib. Yang penting dia itu berpakaian sopan. Ini ahli tafsir loh ini. Ya. Saya silakan Anda beli yang punya internet, yang biasa ada internet, coba cari di YouTube, pasti ketemu. Dikritik oleh salah seorang ulama di Jawa Tengah. Durasinya panjang juga itu. Ya. Seorang ahli tafsir. Hanya karena anaknya tidak berjilbab, ya, dia mengatakan tidak wajib. Dia pentingnya berpakaian sopan. Nah ini coba lihat, itu ahli tafsir. Iya, bagaimana yang awam kalau ahli tafsirnya sudah seperti itu? Ngeri. Ya. Nah coba lihat, Allah mengatakan dalam Quran ayatnya jelas, hadisnya jelas, sering disampaikan oleh para ustaz, para tuan guru. Ya, yang jujur tentunya, menyampaikan hukum wajibnya bagi seorang wanita itu menutup aurat. Minimal standar hadis yang minimal. Minimal itu. Kullu ma'atil aurat illa haza wa haza, kata Rasulullah. Minimal itu ya. Ringan-ringannya. Seluruh tubuh wanita itu aurat. Kecuali ini dan Rasulullah menunjuk muka dan tata tangan. Ini asbabul wurudnya riwayat ini. Ketika itu adik daripada Aisyah itu tinggal serumah. Ya, sering berada di rumah Rasulullah SAW. Yaitu Asma. Sampai ketika Rasulullah mendengar Asma ini sudah akil balik, Rasulullah sudah tahu, Asma datang menghadap Rasulullah setelah ayat hijab ini turun. Asma datang kepada Rasulullah memakai pakaian yang biasa dia pakai ketika dia masih belum akil balik. Sehingga Rasulullah melihat Asma, Rasulullah memalingkan mukanya, dipalingkan mukanya. Ya, ini ada dalam hadis Sahih Bukhari, dipalingkan mukanya. Sambil Rasulullah mengatakan, ya Asma, wahai Asma, kullu mar'atin aurat, seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali ini dan ini. Illa haza wa haza. Ini hadis sudah disampaikan berulang-ulang. Ayat tentang jilbab disampaikan berulang-ulang. Tetapi apa kelakuan orang yang mengaku muslimah ini? Ya, apa kelakuannya? Ya, memang benar. Cuma kalau saya pakai jilbab sekarang, wajib ambi. Ya, apa wati ambi bahasa Indonesia? Belum pantas katanya. Belum pantas katanya. Nanti sejarah. Ada lagi yang mengatakan, tutup aurat. Anda sudah dewasa, bagaimana tutup aurat? Iya ya katanya. Nantilah. Tahore, katanya nanti. Nanti foto aurat, foto suta, kan jilbab. Nanti orang dikatakan umi, dipanggil umi oleh orang. Kan begitu orang Bima ini. Nanti dipanggil Umi. Emangnya mau dipanggil Abi? Umi itu apa arti Umi? Enggak tahu dia. Umi itu kan ibuku, ibu. Ya? Enggak mau dipanggil ibu, mainnya dia bapak apa? Iya. Ada yang mengatakan lagi, si Romon ini, Ustaz Muntus si Carun, ya itu. Si Romon ini. Itu tahu, enggak ini. Si Wegera. Oh, teman. Si Romon. Iya. Iya, nek jagan ni munela titi hawar di usia banai. Ini orang yang neraka itu pelate. Iya, seperti itu persis bahasanya. Saya hafal betul itu. Ya, begitu bahasa mereka itu. Benar, tapi ditolak. Dia terima itu benar, tapi ini tolak. Benar. Nah ini, ya. Jadi orang yang menerima itu belum tentu dia terima dengan lapang dada. Dia tolak. Itu contoh kecil. Contoh yang lebih besar lagi. Saya kasih contoh. Rasulullah SAW memberikan contoh kehidupan itu dari hal yang besar sampai yang kecil. Buktinya Rasulullah SAW memberi contoh ketika masuk WC. Rasulullah masuk dengan kaki kiri. Dia baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kaki kanan, baca doa dzukrona. Ini contoh. Mau tidur, bangun tidur, mau makan, nah, itu sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau hal masuk WC diatur, apakah mungkin hal yang lebih besar? Saya contohkan masalah nikah. Masalah nikah ya. Apakah mungkin masuk WC diatur, nikah enggak diatur? Kan enggak masuk akal itu. Tidak mungkin. Diatur bagaimana pernikahan Islam itu. Dalam pernikahan Islam haram hukumnya ikhtilat. Ikhtilat itu membaur laki-laki dan wanita. Maka perlu ada hijab. Kemudian juga tidak ada perintahnya itu untuk bersanding begitu dipajang. Yang ada itu iklan permakluman ini nak suami si si perempuan ini namanya ini. Itu sunnah Nabi begitu cara pernikahan Islam itu. Tetapi ini dibatalkan oleh apa? Oleh akal manusia. Dilain nikah, nikah awal. Itu pun timunirin. Iyo sama dong, menghadap pacamat sama ini dong, timunirin. Ya. Standarnya apa? Standarnya apa? Ini saya pernah juga ini, ngisi acara begini di Wera. Standarnya Tuan Guru. Itu ada yang saksinya itu, topik ini. Ya, sampai mau ribut saat itu. Ya, boleh itu juga itu ya. Nah, itu. Ya. Kita atur pernikahan Islami karena yang punya hajat ini datang ke saya memberitahu tolong Pak Ustaz, anak saya dahulu nikah jahiliyah. Saya sekarang ini sudah paham Islam, saya mau anak saya ini nikah Islam. Saya tanya dia kepala sekolah, Pak Haji. Saya bilang, Pak Haji Mansur. Pak Haji mau menikahkan anak secara Islam. Yang full Islam atau semi Islam, saya tanya dulu. Full, katanya full Islam betul-betul, betul. Siap, oke. Okay. Kalau siap, begini saya bilang. Undang dulu itu, dai. Undang dulu itu, apa? Keluarga calon laki-laki, undang dulu. Biar kita perang dulu malam ini, jangan perang besok. Karena sudah tahu bakal ribut ini. Apalagi Wera ini, basisnya Tuan Guru besar ini. Panggil dulu keluarganya, biar kita perang dulu malam ini. Jangan sampai perang besok kan gak enak. Maksudnya perang itu diskusi, dialog begitu. Datang keluarganya, kita aja diskusi. Gak punya alasan, tidak punya hujah, kita beritahu nikah itu begini, begini, begini. Menurut kita harus. Gak punya hujah, apa hujah? Denikan nikah wali. Tuan Guru mewarahi nikah tidak menese. Memang tempatnya Tuan Guru. Tidak tersebut namanya. Masih hidup orang. Anak Tuan Guru di sini nikah tidak begitu katanya. Tuan Guru. Akhirnya ditolak. Kalau sekarang orang begitu, kita ajak nikah menurut aturan, kita pakai hijab, kita ikuti syariat. Karena masuk WC diatur, nggak mungkin nikah nggak diatur. Pasti diatur. Apa alasan orang tidak mau ikuti aturan itu? Begitu? Alasannya apa? Begitu? Sementara ini saya kasih contoh, saya dengar orang-orang. Saya kasih contoh. Bikin undangan, paling atas undangan itu Bismillahirrahmanirrahim. Iya tau? Undangan ini. Siapa yang pegang sablon tidak kita harus tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu habis nilai itu apa biasanya kata-katanya? Hah? Dengan memohon rahmat dan ridho Allah. Kami bermaksud menyelenggarakan resepsi pernikahan putra-putri kami. Ulang di orang jalan-jalan. Ini saya pernah bawakan di Perubahan Air saat itu. Ada wali kota segala macam itu. Karena yang punya hajat ini minta saya ingin menikah sekaligus menjelaskan tentang pernikahan Islam. Saya jelaskan. Ponco tahu di arah urusan. Iya, tanya yang tutupnya begini, begini, saya jelaskan. Karena diminta menjelaskan, saya jelaskan. Tentunya dengan bahasa yang ya. Nah itu. Nah hari ini begitu. Ya, orang ini dengan akalnya dia tolak. Ini satu kebenaran yang sudah nyantai. Sengaja dia tolak. Anehnya bikin undangan Bismillahirrahmanirrahim dengan mohon rahmatnya. Ridho dari mana? Ya, ridho dari mana? Allah yang bikin aturan, bikin syariat melalui nabinya, aturannya ada, nggak dipakai. Ridho dari mana? Coba. Nah, itu. Ini terlalu banyak contohnya. Karena apa? Dia tidak takluk, tidak berserah diri sepenuhnya dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini contoh yang kecil, masih banyak contoh yang besar. Dan ini rata-rata orang Muslim hari ini seperti itu. Ya. Maka kalau dia paham ini, ya dia harus berubah. Dia harus berubah. Akalnya dibuang, buang akalnya, buang. Pakai wahyu, pakai aturan Allah. Kalau mau dapat ridho. Ya, maka dalam ayat ini menjadi dalil yang jelas, yaitu tidak ya, tidak pantas bagi orang Muslim laki-laki dan wanita jika Allah telah membuat satu aturan, akan ada baginya aturan yang lain. Asbabun nuzulnya, nah saya jelaskan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat ini indah sekali. Ya, kalau kita periksa Ibnu Katsir ada penjelasan cuma singkat. Tetapi bisa kita periksa dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya. Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Laik As-Samarkandi, itu kumpulan hadis juga itu. Nah. Asbabun nuzul ayat ini, ya. Pada waktu itu ada seorang pemuda dari Bani Sa'ad. Ya, dari Bani Sa'ad dikatakan begitu. Datang kepada Rasulullah minta untuk dipinangkan. Seorang gadis yang ada di kota Madinah. Gadis ini cantik. Gadis ini cantik. Si pemuda ini namanya Julaibi. Ya, Julaibi. Maka Rasulullah SAW menerima permintaan orang itu. Diutuslah sahabat untuk meminang. Datang sahabat, kami utusan Rasulullah, datang kemari menyampaikan salam Rasulullah, meminang anakmu. Orang tuanya senang bukan main. Si gadis ini mendengar dari balik kamar, wah, ya, ada utusan Rasul datang, mau meminang anak saya. Tetapi rupanya nggak nyambung, hanya diperjelas. Ya, orang yang dinikahkan nanti untuk anak gadismu itu, yaitu si Julaibib. Julaibib itu dikasih tahu gambarannya, orangnya hitam, rambutnya keriting, hidungnya pendek. Berubah muka orang tuanya ini langsung berubah. Akhirnya apa? Spontan dia tolak. Aduh, banyak maaf. Ya. Kalian itu ada jinai. Ya, saat akhirat jiwa oke. Ya, jangan dulu. Kan. Banyak maaf. Ditolak. Akhirnya pulang. Pulang keluar. Begitu orang ini keluar, si gadis itu keluar dari kamarnya itu. Dia dengar rupanya percakapan tadi dari awal sampai akhir. Apa kata si gadis? Alangkah beraninya bapak dan ibu menolak pinangan Rasulullah. Alangkah berani. Tidakkah takut bapak dan ibu ini akan berdosa, ya, diazab oleh Allah karena menolak pinangan Rasulullah. Kaget orang tua. Maka bapaknya cepat-cepat menyusul utusan tadi. Tapi utusan ini sudah menemui Rasulullah dan melapor. Rasulullah siap saat itu. Menandakan tidak suka. Maka datanglah orang tua ini di hadapan Rasulullah. Dia saat itu akhirnya Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan ayat. Maka dibacakan oleh Rasulullah SAW ya, kepada orang tuanya. Maka orang tuanya memohon ampun, memohon maaf atas kesalahannya. Berani menolak keputusan. Akhirnya singkat cerita apa? Dinikahkan. Dinikahkan dalam kondisi Julaibib ini memang nggak punya modal untuk nikah. Dia nggak punya modal untuk nikah. Tapi pede, nggak punya modal, maunya anak orang cantik begitu. Hebat kan? Ini perlu ditiru ini. Siwara buku, lehung kaum tiga lagi loh. Ya, akhirnya dinikahkan dengan catatan si Julaibib oleh Rasulullah, ya, diceritakan dalam Tanwirul Ghafilin ini, kisah ini. Julaibib diperintahkan mendatangi beberapa orang sahabat untuk meminta bantuan untuk menyelenggarakan acara ini. Akhirnya Julaibib minta ke beberapa orang sahabat, terkumpullah dana, kemudian nikah gitu. Nikah. Setelah dia nikah beberapa lama, saat itu Rasulullah sedang akan memberangkatkan syariah tentara perang untuk pergi berperang. Zaman Rasulullah perang itu banyak, ada 70 kali lebih ya. 28 kali dipimpin langsung oleh Rasulullah, selebihnya sahabat ya. Saat itu Rasulullah sudah menyiapkan ya. Lagi hari-hari pertama pernikahan ini Rasulullah menyiapkan pasukan perang ya untuk pergi berperang. Maka ketika itu dipersiapkan pasukan perang. Suci Julaidin ini mendengar tentara Islam akan berangkat perang. Uang yang sisa dari pernikahan itu ada sisanya oleh Julaibib diberikan tameng, diberikan tombak, ya, diberikan masker tameng untuk persiapan dia berangkat perang. Sehingga ketika pasukan itu diberangkatkan, panggilan perang itu dikumandangkan, hayya 'alal jihad. Hari ini kan yang ada hanya hayya 'alas shalah. Ya kan? Kalau dulu sudah pasukan siap berangkat, hayya 'alal jihad, ayo pergi jihad. Ya, kalau sekarang kita bilang hayya 'alal jihad, gomilau mu nafung enarati. Somna emate, mati lain. Lalu Palestina, lalu Palestina gomisirian. Enarati, kirim salam lah. Kalau sekarang begitu, kalau ada. Akhirnya pergi, Julaibib ini pergi, ikut dalam pasukan jihad ini. Pasukan jihad. Singkat cerita, setelah peperangan Hudaybiyah, biasanya Rasulullah itu menginspeksi siapa-siapa sahabat itu yang gugur sebagai syuhada. Satu persatu diperiksa oleh Rasulullah, ternyata Rasulullah melihat di tengah-tengah yang gugur itu ada si Julaibib. Julaibib ini mati. Di dekatnya ini ada 7 orang musyrik. Tapi terima kasih dijelaskan. Matinya Julaibib ini di tengah 7 orang musyrik. Akhirnya Rasulullah kaget, ya Allah, si Julaibib. Dibuka maskernya, benar Julaibib. Akhirnya oleh Rasulullah dibantu. Dibantu oleh Rasulullah. Dibersihkan jenggotnya. Yang terkena debu itu dibersihkan oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah sangat sedih di pengantin baru ini. Ya, Rasulullah sangat tersedih kan, ini pengantin baru, istrinya anak orang yang cantik sebenarnya, ya, baru nikah, dipangku dibersihkan debu yang nempel di jenggot dan di badan juga itu dibersihkan, ya, sambil Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, maaf ya barihaka wa ashabakallahu wa rasuluh wahai Julaibib. Alangkah indahnya keadaanmu. Alangkah harumnya baumu. Dan alangkah Allah dan Rasulnya senang cinta kepadamu. Saat Rasulullah mulai mengelus-elus Julaibib itu aja Rasulullah membalikkan muka. Ya, Rasulullah kaget dibalikkan mukanya sehingga sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Saya melihat bidadari-bidadari turun berebut untuk mendekati mayatnya si Julaibib. Ya, itulah kisah Julaibib dan ayat ini turun tentang asbabun nuzulnya si Julaibib. Intinya, terhadap keputusan Allah dan Rasul apapun bentuknya, kalau kita tolak ada keputusan yang lain terhadap masalah tersebut, maka kita dianggap orang yang durhaka kepada Allah. Dan orang yang sesat. Maka syarat syahadat yang keempat itu berdasarkan dua dalil itu, ya, maka dia harus takluk dan berserah diri terhadap keputusan Allah. Ya, ditambah lagi satu hadis. Ya, hadis Rasulullah SAW, yaitu, La yu'minuna ahadukum hatta hawa utaba'an lima jitu. Tidak beriman salah satu di antara kalian, kata Rasulullah. Coba dengar. Tidak beriman salah satu di antara kalian, sehingga keinginannya itu tunduk dengan apa yang aku bawa. Dia ingin begitu. Tapi aturan Allah dan Rasul seperti ini. Berdasarkan hadis ini, dia harus buang keinginannya. Tunduk kepada ini. Kalau enggak begitu, la yu'minun. Dia tidak beriman. Kalau enggak begitu, la yu'min. Dia tidak beriman. Ya, ini maknanya takluk, tunduk, berserah diri terhadap apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasul. Itulah syarat keempat daripada syahadat. Demikian saja karena sudah ada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.